yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang membahayakan di akhirat. Ini definisi dari wara. Ya, adapun yang lebih tinggi lagi dari itu adalah yang dikenal dengan zuhud. Yani tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, jadi meskipun itu tidak memudaratkan, seseorang yang memiliki sikap zuhud, dia akan meninggalkan perkara tersebut ketika tidak memberikan manfaat di akhirat. Ini definisi wara, tarku ma yadhur fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang membahayakan di akhirat. Dan secara khusus kita mengenal para a'immah al-sunnah, khususnya mereka yang dikenal dengan imam-imam jarh wa ta'dil, adalah orang-orang yang sangat hati-hati. Ya, mereka berbicara tentang orang per orang karena kecemburuan dan kecintaan terhadap agama ini, dalam rangka untuk membela kemurnian agama ini dari orang-orang yang berusaha untuk merusaknya. Sehingga ketika mereka membangun sebuah ucapan, ya, betul-betul dibangun di atas ketakwaan dan kehati-hatian. Dan termasuk di antara pelajaran yang bisa kita ambil di antara para masyayikh kita, para ulama kita, di antara kehati-hatian mereka, Syekh Abdullah Al-Bukhari dengan keluasan ilmunya, beliau tidaklah mengajar kecuali sesuatu yang beliau telah siapkan. Ya, kalau kita mungkin biasanya bisa dikatakan asal-asalan ya, seperti itu. Mereka dengan keluasan ilmunya tidaklah mengajarkan sesuatu kecuali yang betul-betul sudah disiapkan, karena ini masalah ilmiah, ya, yang seseorang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, sehingga tidak ada kemudian muncul afwan, ya, kemarin sabakul qalam, ya, kemarin sabakul lisan, kemarin sabakul nazar, dan yang lainnya di alasan-alasan yang menunjukkan seseorang tidak serius di dalam penyampaian ilmu. Demikian juga apa yang mungkin antum yang hadir di daurah Syekh Abdul Wahid, ya, yang sebagian di antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, menghina, melecehkan beliau orang yang tidak mengerti nahu, katanya. Beliau hafizahullah, ya, mengajarkan pelajaran Al-Qawaidul Arba' dan Al-Usulus Sittah. Pelajaran yang sering kita temui, ya, dalam durus-durus dalam kurikulum di pondok-pondok salafiyin, yang menurut kita itu pelajaran yang biasa, sederhana. Padahal kata para ulama, seandainya kita, ya, berusaha untuk mempelajari, mengulang-ulang, maka kita belum bisa menunaikan hak yang ada pada dua risalah tersebut, karena besarnya manfaat dan kandungan ilmu yang ada di dalamnya. Beliau di majelis ketika menyampaikan pelajaran tersebut menyampaikan bahwa, yakni sebelum beliau datang ke negeri kita, ya, beliau memurojaah dulu pelajaran yang akan disampaikan ini di hadapan Syekh Rabi', hafizahullah. Ya, jadi bukan murojaah sendiri, ya, di hadapan Syekh Robi terkait dengan apa yang akan disampaikan tersebut. Kehati-hatian yang luar biasa. Ya mungkin ya kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, bersamaan dengan keluasan ilmu mereka, keseriusan mereka dalam belajar. Ya, bersamaan dengan itu, sebelum menyampaikan apa yang mereka sampaikan, mereka murojaah apa yang akan disampaikan tersebut di hadapan ulama. Kira-kira pantaskah ya orang-orang yang demikian keadaannya kemudian dilecehkan, dihina, dengan dikatakan ya syekhnya enggak ngerti nahwu, ya subhanallah. Hadanallah wa iyyahum. Kemudian wa aqlun, ya masih terkait dengan siapa ini? Mutarrif, dan beliau dikenal seorang yang memiliki akal. Dan ini penting, akal termasuk di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam. Ya, yang dengannya bisa mempertimbangkan sesuatu yang akan ditempuh, diambil. Dan seorang yang berakal, seorang yang mengikuti bimbingan yang ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena akal yang sharih mesti akan sejalan dengan naqal yang sahih. Tidak mungkin akan berselisih dan berseberangan. Ayo, di sini pentingnya akal bagi seorang hamba. Ya, digunakan untuk berpikir, menimbang maslahat dan mufsadah dari perbuatan yang akan dilakukannya, bukan yang sudah dilakukannya. Berarti yang akan dilakukan itu dipertimbangkan dengan sebaik-baik. Kemudian wa adabun, dan beliau ya seorang yang dikenal memiliki adab. Dan ini juga bukan perkara yang ringan. Ya, berapa banyak di antara orang-orang yang bergelut dengan ilmu zahirnya, ketika tidak dimiliki olehnya adab, maka hancur perjalanannya. Kenapa? Karena dia meremehkan orang-orang yang ada di atasnya, bahkan sampai mencerca, mencaci para ulama. Antara kita tahu ya, luhumul ulama masmumah, masmumah, daging para ulama itu beracun. Maknanya kalau seorang sudah menyentuh kehormatan para ulama, ya, mencaci ataupun menjelekan mereka, ya, tinggal tunggu ya nasib orang yang semisal ini. Beracun, berbahaya. Sehingga tidaklah seorang melecehkan kedudukan para ulama kecuali jatuh. Baik. Kemudian beliau menyatakan, "Shallaitu ana wa Imran ibn Husain khalf Ali ibn Abi Talib." Aku pernah salat dan Imran ibn Husain, Imran ibn Husain, sahabi, beliau dari Khuza'ah, Imran ibn Husain, dan beliau dari Islam pada masa perang Khaybar. Beliau pembawa bendera Bani Khuza'ah atau suku Khuza'ah pada peristiwa Fathu Makkah. Dan beliau Imran ibn Husain termasuk di antara fuqaha dari kalangan sahabat. Ya, para sahabat sendiri, ya, mereka adalah orang-orang mulia, ya, ulama dari umat ini. dan Imran ibn Husain adalah fuqaha di antara mereka. Kemudian di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diutus ke negeri Basrah untuk menjadi muallim, pengajar ya, di kalangan ahlu Basrah. Dan beliau wafat di sana. Ini Imran ibn Husain. Nah, mereka berdua pernah salat khalfa Ali ibn Abi Talib. Yani di belakang Ali ibn Abi Talib. Khalifah yang keempat min al-khulafa'ir rasyidin. Jadi Ali ibn Abi Talib mengimami mereka berdua. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada Tanbihul Afham beliau menyebutkan, yakni peristiwa ini terjadi fil Basrah, di Basrah ba'da waqatil Jamal. Jadi kejadian ini terjadi di Basrah setelah peristiwa perang Jamal. Ya, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib al-Khalifah dengan kaum muslimin yang bergabung dengan ummuna ya ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini satu fitnah, ujian yang menimpa kaum muslimin. Syekh Abdul Rahman Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah pada kitab beliau Raful Ishtibah beliau mengingatkan bahwa peristiwa yang terjadi pada perang Jamal ini sebagai ujian di mana Allah Subhanahu wa taala menguji sejauh mana yakni kejujuran, keikhlasan seorang di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuhnya seorang yang mukhlis di dalam kesalahan atau kekeliruan. Sehingga dari kejadian yang semisal ini akan dilihat siapa orang-orang yang jujur, insaf, dan betul-betul mencari kebenaran, dan siapa yang ta'assub terhadap person per person. Diingatkan oleh beliau bahwa suatu keyakinan yang ada pada kaum mukminin bahwa zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatuhu fid dunya wal akhirah, ya, para istri nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih terdepannya di antara mereka Khadijah dan Aisyah adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Jadi ini tidak bermakna bahwa semua perbuatan yang muncul dari mereka itu benar. Sehingga diikuti dalam segala perkaranya. Ya, sebagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Sehingga peristiwa semisal ini artinya bukan terbatas pada kejadian perang Jamal. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Setiap generasi akan muncul ujian-ujian yang semisal ini. Ini terjatuhnya seorang yang dikenal keilmuannya, dikenal kesungguhannya, ya, di dalam pembelaan terhadap sunnah. Kemudian terjatuh ke dalam kesalahan, dan itu ditunjukkan oleh para ulama di masanya bahwa alim tersebut jatuh dalam kesalahan, nah kemudian di situ akan terlihat siapa yang mengikuti kebenaran dan siapa yang mengikuti person-person. Dan ini sekali lagi ujian bagi kita semua. Sehingga di sini pentingnya bagi kita untuk senantiasa memohon bimbingan, petunjuk dan at-tsabat, kekokohan di atas petunjuk tersebut. Fakana idza sajada kabbara. Maka beliau yakni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jika beliau hendak sujud, kabbara, maka beliau bertakbir. Jadi mengucapkan Allahu Akbar. Ya, diceritakan oleh mutarrif di sini yakni beliau mengucapkan takbir yang didengar oleh yang di belakangnya. Wa idza rafa'a ra'sahu, jika beliau yakni Ali bin Abi Thalib mengangkat kepalanya dari sujud beliau, kabbara, juga bertakbir. Wa idza nahadha min ar-raq'ataini kabbara, demikian juga jika beliau bangkit dari dua rakaat, yakni setelah tasyahud yang pertama, kabbara, maka beliau pun bertakbir. Dia mengucapkan Allahu Akbar ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Falamma qada as-salata, ketika beliau radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib menyelesaikan salatnya, akhadha bi yadi Imran ibn Husain, maka Imran ibn Husain memegang tanganku, atau biyadaya, memegang kedua tanganku. Faqala, dan beliau berkata, yani Imran ibn Husain berkata kepada siapa ini? Kepada rawi hadisnya siapa? Mutarrif ibn Abdullah. Kata Imran ibn Husain, qad zakkarani hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, jadi maksud jadi al-khalifah Ali ibn Abi Thalib, telah mengingatkanku salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza di sini ya isyarat kepada Ali, jadi beliau tidak menyebut namanya, ini litafkhim, ya menunjukkan akan kebesaran kedudukan orang yang diisyaratkan oleh beliau, sehingga tidak disebut namanya, tapi disebut dengan isyarat saja, orang ini telah mengingatkanku ya tentang bagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Tanbihul Afham menjelaskan makna zakkaruni ay ja'alani azkuru ba'da an tarakahu an-nasu hatta nasiyahu man nasiyahu. Jadi beliau telah menjadikanku teringat, ya mengingat, setelah manusia meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh beliau ini, ya meninggalkan apa yang dilakukan oleh beliau ini, sampai terjadi yakni sebagian melupakan ya dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au qala, yakni Imran, au di sini menunjukkan rawi syak apakah yang dikatakan Imran ibn Husain sebagaimana yang sudah disebutkan ataukah yang setelahnya ini. Dan di sini menunjukkan yakni thiqahnya rawi tersebut sehingga ketika dia ya mendapatkan keraguan apakah yang dikatakan oleh Imran ibn Husain ya demikian ataukah demikian, maka disebutkan dua-duanya, tidak menjazm salah satunya, tidak memastikan salah satunya ya, karena muncul sisi keraguan dari beliau ini, yakni rawi hadis ini, sehingga disebutkan dua-duanya. Au qala, yakni Imran, shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau yakni Ali ibn Abi Thalib telah mengimami kita dengan cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qawluhu fi hadithi mutarrifin sallaitu ana wa Imran ibn Husaynin khalfa Aliyin ila akhiril hadith. Perkataan yani pada hadith mutarrif, aku pernah salat bersama dengan Imran ibn Husain di belakang Ali, yani Ali ibn Abi Talib. Fihi أن الأئمة كانوا يسرون بالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام من قديم. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwa a'immah, ini para imam, ya, dalam salat-salat berjamaah mereka dahulu, mereka mensirkan, jadi tidak mengeraskan bacaan-bacaan takbir selain takbiratul ihram. Ini dahulu disebutkan pada ta'liq zada fi hasyati nuskhatil matan, wa awwalu ma waqa'a ala ahli awaili bani Umayyah. Awal terjadi dari para imam di dalam salat ya tidak mengeraskan bacaan takbir selain takbiratul ihram, ini pada awal-awal khilafah Bani Umayyah. Awal-awal khilafah Bani Umayyah. Ini setelah masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan beliau radhiyallahu taala anhuma adalah raja terbaik ya. Beliau raja terbaik. Walakin ba'da dzalika ittafaqa 'amalun nas walillahil hamd 'alal jahri biha. Akan tapi setelah itu manusia sepakat ya, amalan manusia sepakat yakni ya untuk mengeraskan bacaan takbir-takbir pada salat ya, walillahil hamd, segala puji kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan ya bahwa sisi apa yang menjadikan yani Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi meletakkan hadis ini untuk menyebutkan kepada kita pernah ada masanya yani manusia yang mereka terlupakan ya dari apa yang ada pada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeraskan bacaan takbir-takbir pada salat, sehingga terjadi ya pada masanya, awal-awal Bani Umayyah, tidaklah dikeraskan bacaan takbir ini oleh imam, kecuali hanya pada takbiratul ihram. Kemudian wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajharu bidzalik. Dan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajharu bidzalik, menjaharkan, mengeraskan takbir-takbir tersebut, bukan hanya takbiratul ihram. Dan ingat sekali lagi, ini yang dilakukan oleh imam. Ya, adapun makmum, ya tidak ada hajatnya untuk menjaharkan takbir. Dan bahkan bisa jadi jika makmum menjaharkan takbir ini akan menjadikan apa? Tashwish, ya, terhadap yang lainnya, mengganggu terhadap yang lainnya. Ya, seseorang hatta dalam kondisi ibadah tidak boleh ibadahnya mengganggu yang lainnya. Ya, seorang tidak boleh membaca Al-Quran pada kondisi ada, ya, orang yang tidur yang menjadikan terganggunya orang tersebut. Ya, apalagi mengganggu orang lain yang juga sedang ibadah. Ya, termasuk dalam hal ini yang juga harus diingat bagi aba yang membawa anaknya yang belum umur sholat, ya, ke masjid, jangan sampai muncul gangguan dari anak-anak mereka. Ya, jika terjadi, ya anak tidak berdosa karena belum, ya, balig, yang berdosa orang tuanya. Dan namanya dosa tidak boleh diremehkan. Ya, tidaklah seorang muwahhid tertahan, ya, untuk masuk ke dalam jannah kecuali karena dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa, ya, dengan apa yang telah dia lakukan rahinah, ya, marhunah, tertahan dengan dosanya. Ya, dan ditahannya itu di dalam neraka wal iyadzu billah. Ya, wal iyadzu billah. Kemudian لأن عليا ذكرهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جهر بذلك. Dikarenakan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an mengingatkan mereka, ya, kaum muslimin, dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lama jahhar bidzalik. Tatkala yakni beliau menjaharkan takbir-takbir tersebut. Ya, tidak hanya takbiratul ihram, tetapi takbir-takbir intiqalat. Ya, takbir-takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kemudian faka'annahum qad nasauha. Seakan ketika itu mereka, manusia, telah melupakan perkara ini. Ya, melupakan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sholat beliau. Yang diantaranya, yakni dikeraskannya takbir-takbir tersebut pada sholat beliau. Fadzakkarahum. Maka beliau pun, ya, mengingatkan mereka dengan apa yang dicontohkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini. Baik. Untuk hadis berikutnya insyaallah pada kesempatan mendatang. Ada pertanyaan, faedah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa fitnahnya Abdurrahman Wonosari? Banyak, ya. Di antaranya, yang pertama pentingnya untuk kita semakin bersemangat di dalam thalabul ilm. Kenapa? Karena fitnah akan diketahui itu adalah fitnah tentunya ba'dallah, ya, dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dia bisa melihat bahwa ini adalah fitnah. Jadi di antara faedah atau hikmah yang pertama, mendorong kita untuk semakin semangat di dalam thalabul ilm. Yang kedua, untuk kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan perlu untuk menjadi pelajaran bagi kita juga, karena dia pernah berbicara dengan salah seorang ikhwah yang menyatakan bahwa saya sudah belajar 15 tahun. Tidak mungkin saya akan bisa dikendalikan oleh seorang tertentu. Atau semakna dengan itu. Tentu seorang tidak boleh muncul ujub pada dirinya. Ya, yang lebih lama belajarnya, baik bukan hanya sekedar 15 tahun. Ya. Kan tidak ada jaminan untuk tidak menyimpang, ya. Tidak ada jaminan sama sekali. Apalagi hanya sekedar 15 tahun, apalagi kurang dari itu. Dan juga tidak boleh untuk dijadikan sebagai suatu kepastian bahwa kalau orang sudah pernah belajar di sini dan di situ, itu sebagai jaminan kepastian. Mungkin ada, ya, terungkap dari sebagian kita mengatakan, oh, kalau sudah pulang dari Yaman, sudah, ya, jaminan. Siapa yang menjamin? Faedah berikutnya, baik, untuk kita jangan sampai terjatuh, ya, ke dalam musibah yang semisalnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yudagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Ya, seorang mukmin itu tidak akan disengat dari lubang yang sama itu sampai dua kali. Apa maknanya? Ambil pelajaran dari sesuatu yang telah terjadi. Jangan diulang lagi. Pelajaran berikutnya, seseorang hendaknya bisa mengambil pelajaran dari orang lain, bahwa seorang akan bisa terseret meskipun dia memiliki ilmu. Ya, sebagai pelajaran bahwa orang-orang yang menyimpang ikut dengan hizbiyun, itu bukan berarti hizbiyun itu keilmuannya di atas mereka. Bukan berarti demikian. Secara keilmuan dalam artian dari gelar-gelar, ya, keilmiahan, ada yang sampai pada tingkatan doktor dan yang semisalnya. Ternyata mereka bisa terseret menjadi hizbiyin, ya, gara-gara tawaran dunia. Gara-gara tawaran dunia. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun hadirah. Ya, sungguhnya dunia itu sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau. Ya. Ini gambaran dunia. Artinya godaannya demikian besar. Namanya dunia itu bukan hanya harta. Ya, beragam dari isi-isi dunia. Ada posisi, kedudukan, tawari. Ya, mau saya posisikan jadi ini, tapi syaratnya ini. Oh iya, mau. Sudah masuk ini. Ya. Mau saya misalnya berangkatkan untuk belajar ke Masyaih. Tapi syaratnya ini. Oh iya, mau. Masuk. Hati-hati. Sehingga dengan ini semua, ya, kembali kepada pentingnya keikhlasan kita di dalam menempuh talabul ilm ataupun amalan-amalan yang lainnya dari amalan-amalan yang syar'i. Terlebih di masa kita, masa tersebarnya fitnah dengan beragam jenisnya. Sekali lagi, tidak mungkin kita semua akan bisa selamat dari fitnah kecuali dengan banyak berdoa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menempuh sebabnya, bersemangat di dalam mempelajari ilmu syar'i ini dengan didasari keikhlasan niat. Keikhlasan inilah yang menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah ketika terjadinya ishtibah, kesamaran, ya. Karena banyak orang yang masuk ke dalam fitnah karena terjadi ishtibah, banyak pula yang masuk ke dalam fitnah dalam keadaan dia mengerti mana yang hak, mana yang batil, tetapi mengikuti syahwat. Wallahul musta'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanak wa bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.